Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, banyak putusan pengadilan bahkan di tingkat MA yang cacat demi hukum karena tidak mencantumkan perintah untuk eksekusi seperti yang diwajibkan KUHAP, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Ada juga putusan yang seharusnya batal demi hukum karena salah menulis nama terdakwa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda? Ya kan kalau putusan itu ya, kalau perkara pidana misalnya itu kan putusan Mahkamah Agung atau apa hanya ada tiga. Yang putusan terkait dengan putusan akhirnya itu pertama menghukum, kedua membebaskan, ketiga melepaskan. Jadi meskipun sebenarnya ada kelalaian di hakim, hakim juga seorang manusia, ketika lalai menyebutkan segera eksekusi, segera pelaksanaan, tapi kalau putusannya itu, putusan MA, ini putusan MA-nya ya, berupa menghukum, tanpa perintah eksekusi juga itu sudah harus dieksekusi. Kalau putusannya berupa membebaskan atau melepaskan, itu juga harus dieksekusi. Meskipun tanpa perintah eksekusi, kan putusan itu sudah final. Yang jadi masalah adalah putusan PN atau PT yang tanpa menyebutkan tetap ditahan atau tidak ada perintah untuk penahanan misalnya gitu kan. Jadi ketika banding dilakukan, maka akan ada persoalan di hakim bandingnya nanti. Putusan MA itu sudah final. Ketika putusan menghukum, berarti dia harus eksekusi, menghukum berapa lama. Harus eksekusi tanpa perintah. Segera dilaksanakan pun itu begitu putusan berkekuatan hukum tetap, langsung dilaksanakan. Tanpa perlu ada kalimat segera dilaksanakan. Nggak perlu itu. Saya sepakat itu putusan yang menyulitkan dalam pelaksanaannya. Tapi kalau putusan Mahkamah Agung, namanya lagi, namanya bukan terdakwa lagi. Namanya terpidana. Putusan Mahkamah Agung itu bukan lagi berbicara ditahan atau tidak ditahan, tetapi dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Itu pemidanaan, bukan penahanan. Itu yang saya jelaskan tadi. Kalau putusan PN tidak menyebutkan tetap ditahan atau tidak ditahan, itu akan timbul dualisme tentang penahanan. Karena apa? Misalnya hakim tidak memerintahkan tetap ditahan, ya, maka akan timbul tenggang waktu untuk banding atau kasasi. Di hakim banding atau kasasi nanti, baru bisa dieksekusi banding, ditahan atau tidak ditahan. Sedangkan di jaksa, nggak bisa dieksekusi, ditahan atau tidak ditahan. Ini putusan PN misalnya, putusan pengadilan, menghukum 2 tahun. Terus kemudian, hakim tidak memerintahkan untuk tetap ditahan. Maka timbullah masalah. Hakim PN sudah selesai kewenangannya. Para pihak menyatakan banding. Tapi hakim PT belum menetapkan ditahan atau tidak ditahan. Nah, si terdakwanya sendiri gimana? Ditahan atau tidak? Kan ada tenggang waktu yang kosong itu. Nah, tapi ada juga masalah lagi. Hakim PN mengatakan, saya tidak perlu menyebutkan ditahan atau tidak. Karena kewenangan saya sudah selesai. Ini tergantung hakim PT. Begitu orang para pihak menyatakan banding atau kasasi, hakim pengadilan tinggi yang memutuskan ditahan atau tidak ditahan. Memang ada dualisme penafsiran. Tapi kalau hakim, putusan hakim Mahkamah Agung, itu tidak lagi berbicara ditahan atau tidak ditahan. Karena apa? Hakim Mahkamah Agung sudah final, inkrah, berkekuatan hukum tetap. Kalau Mahkamah Agung menyatakan menghukum, berarti langsung eksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Tanpa kata-kata segera dieksekusi pun, itu otomatis akan dieksekusi. Tapi kalau hakim PT, masih ada, belum final itu, masih bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kalau hakim PT tidak menyebutkan tetap ditahan, maka timbul masalah kesenjangan hukum. PT sudah selesai, Mahkamah Agung belum menentukan ditahan atau tidak. Itu akan timbul kekosongan hukum di situ. Nah, di situ akan menyulitkan pihak jaksa. Apakah orang yang ada dalam tahanan tetap ditahan atau tidak? Kalau mau ditahan, kewenangannya apa? Kan begitu dia kasasi, kewenangan sudah beralih ke hakim kasasi. Hakim kasasi sendiri belum menurunkan perintah untuk ditahan atau tidak. Berarti boleh dikatakan kalau KUHAP ini tidak berlaku untuk keputusan yang dibuat oleh MA ya Pak? Tidak berlaku. Tentang perintah penahanan atau tetap tidak ditahan atau tidak, itu tidak berlaku untuk putusan MA. Karena begitu putusan Mahkamah Agung turun, tidak lagi berbicara ditahan atau tidak. Masuk LP atau tidak itu. Kalau putusannya berupa penghukuman, masuk ke LP. Dieksekusi langsung ke LP. Itu kan pasal 197 merujuk bahwa hakim dalam memutuskan antara lain menyebutkan tetap ditahan atau tidak gitu kan. Untuk hakim PN dan PT. Untuk hakim MA tidak perlu otomatis eksekusinya. Demikian pakar hukum pidana Nasrullah. Saya Wendy Lim.